بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat umur, ya, nikmat kesehatan dan nikmat dunia yang lainnya. Kemudian, jenis nikmat yang paling afdal adalah nikmat agama, nikmat akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat keimanan. Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan kita taufik sehingga kita bisa beramal saleh, sehingga kita bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ajaran-ajarannya. Maka ini termasuk nikmat yang paling besar bagi seorang muslim tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang senantiasa menuntut ilmu agama dalam kondisi apapun, di masa senangkah, di masa sulitkah, dia senantiasa menuntut ilmu agama untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui agama dia agar dia selamat dunia dan akhirat. Maka para pemirsa Rifqan TV dimanapun Anda berada, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepadanya, dengan meninggalkan segala macam maksiat. Dan tatkala kita terjatuh, terjerumus ke dalam maksiat tersebut, maka hendaklah langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut setia beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan membahas yang telah lalu, yaitu kitab Fiqih Miyassar, tetapi waktunya kita ganti, ya, mulai sekarang, yaitu selama pandemi ini, yaitu di pekan pertama dan kedua setiap hari Rabu subuh, ya, jam 6 subuh. Insyaallah di pekan pertama dan kedua setiap hari Rabu subuh jam 6 pagi kita insyaallah melanjutkan pembacaan kitab Fiqih Miyassar yang disusun oleh beberapa ulama. Dan kita sudah sampai di bab ketiga, yaitu tentang buang hajat dan adab-adabnya, yaitu di bagian yang kelima, ya. Hal apa saja yang dimakruhkan, ya, bagi orang yang buang hajat. Kita ringkas, ya, murojaah sebelumnya, di pertemuan sebelum-sebelumnya, tentang buang hajat dan adab-adabnya. Bagian yang pertama adalah tentang istinja. Istinja maksudnya ini adalah sebuah istilah, ya, ungkapan fikih, ya, para ulama menyebutkan dengan istilah istinja. Maksudnya adalah buang hajat dengan menggunakan air. Buang hajat dengan menggunakan air itu dinamakan dengan istinja. Ada lagi namanya para ulama menyebutkan dengan istilah istijmar. Istijmar maksudnya adalah buang hajat dengan menggunakan batu. Dengan menggunakan batu. Adapun dalilnya istinja dengan menggunakan air, dalilnya yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabat ini mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa ana zatan fayastanji bil ma. Kata Anas bin Malik, ya, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke tempat buang hajat. Karena buang hajat itu termasuk adabnya adalah untuk menyembunyikan diri. Kalau memiliki kalau di situ ada bangunan, maka yang khusus, maka kita buang hajat di situ. Dan ini termasuk adab dalam beristinja, buang hajat, yaitu kita masuk ke dalam sebuah ruangan yang khusus yang dinamakan dengan toilet, WC atau apapun itu, maka kita buang hajat di situ sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya. Kata Anas bin Malik mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke tempat buang hajat. Lalu aku dan seorang anak seusiaku membawa wadah kecil dari kulit berisi air. Untuk apa? Untuk dipakai Nabi dalam beristinja. Dan tongkat pendek. Lalu beliau beristinja dengan air tersebut. Ini dalil bahwa termasuk metode atau termasuk media dalam menghilangkan najis ketika buang hajat, yaitu dengan menggunakan air, ya, atau dinamakan dengan istinja. Dalil yang lain dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaib falyastatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi'u anhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bila salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang hajat, maka hendaklah dia membersihkan diri dengan tiga batu." Ya, dengan tiga batu. Ini kalau misalnya tidak didapati dengan air. Maka solusi yang berikutnya adalah kalau tidak mendapat menggunakan air, misalnya tidak memiliki air, maka dengan batu, dengan tiga batu. Karena dia sudah cukup baginya. Antara air dan batu, tentu yang afdal adalah membersihkan kotoran atau najis dengan air. Karena lebih menghilangkan dibandingkan dengan batu. Seandainya dia tidak memiliki air, ya, misalnya dalam pesawat yang ada cuma tisu misalnya, maka boleh menggunakan tisu sebagai media dalam beristinja, maka dibolehkan. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ad-Daruqutni. Nah, ini adalah dua dalil, yaitu tentang bolehnya seseorang menghilangkan najis ketika dia buang hajat menggunakan air, kemudian juga menggunakan batu. Kemudian bagian yang kedua, yaitu tentang adab-adab istinja, yaitu tentang menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Maka hukumnya adalah terlarang, hukumnya adalah haram. Ini sesuai dengan hadis, ya, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaib fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bila kalian datang ke tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat." Ini jelas perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan kita kalau buang hajat maka jangan menghadap ke kiblat. Dan jangan pula membelakanginya. Ya, karena arah kiblat adalah arah yang dimuliakan. Jadi kiblatnya itu dimuliakan, Ka'bahnya dimuliakan. Kemudian ketika buang hajat, membuang kotoran, membuang najis, tidak boleh untuk menghadap kiblat. Dalam rangka apa? Untuk menghormati Ka'bah dan untuk menghormati Baitullah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Jangan buang hajat ke arah kiblat dan juga jangan membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur dan ke barat. Tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian penulis di sini mengatakan bahwa adapun bila buang hajat tetapi dilakukan di dalam ruangan, ya, maka kata penulis hal itu tidaklah mengapa. Jadi ketika dia buang hajat tetapi antara dirinya dengan arah kiblat ada bangunan, Maka penulis mengatakan tidak mengapa. Ini sesuai dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bahwasanya beliau annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbilasyam mustadbiral Ka'bah. Bahwa beliau Abdullah bin Umar pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di rumahnya. Berarti ada bangunan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil di rumahnya menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Ya, ada bangunan antara beliau dengan kiblat. Maka ini tidak mengapa kata penulis. Tetapi afdalnya ya, dan baiknya ketika kita bisa menghindari untuk tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat sekalipun di dalam bangunan, maka itu lebih utama ya, untuk keluar dari khilaf para ulama. Karena di antara para ulama ada juga yang mengatakan tetap dilarang, tetap diharamkan sekalipun dia berada di dalam bangunan. Allahu a'lam. Kemudian bagian yang ketiga, yaitu apa saja yang disunnahkan yang dilakukan oleh orang yang masuk WC atau ingin buang hajat. Maka sunnah yang pertama tentunya adalah dengan membaca doa yang khusus ya, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, artinya adalah dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kenapa disebutkan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan? Karena tempat najis ya, tempat-tempat yang kotor adalah sarangnya para jin ya. Maka agar kita terhindar dari gangguan mereka ya, agar terhindar dari penyakit was-was yang disebabkan juga oleh syaitan atau jin, maka hendaklah membiasakan diri, sekalipun tidak wajib. Ketika kita ingin masuk ke dalam WC, maka sebelum masuknya, bukan di dalamnya ya, sebelum masuk ke dalam kamar mandi atau WC, maka hendaklah kita membaca doa tersebut. Kemudian di antara doa yang lain juga ya, yaitu dengan menambahkan bismillah. Nah, jadi sebelum masuk WC kita baca bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini sesuai dengan hadis ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala an yaqula bismillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Syekh Albani dan juga dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup, pendinding antara mata jin dengan aurat manusia bila dia masuk WC adalah ucapan bismillah. Agar aurat kita tidak ya dilihat oleh jin, maka hendaklah membaca bismillah. Kalau kita perhatikan ya, aurat kita saja kita jaga, kita pelihara dari mata jin, yang sebenarnya kita tidak melihat jin. Apalagi lebih terlarang kalau kita membuka aurat kita di hadapan mata manusia. Nah, cara agar kita tidak dilihat oleh mata jin ketika kita ingin masuk WC, maka dengan membaca bismillah. Sebagaimana mata manusia tidak melihat kita tatkala buang hajat, kita buang hajatnya di dalam ruangan tertentu. Nah, maka ini termasuk hal yang diperintahkan kalau ingin buang WC, buang hajat dan ingin masuk ke dalam WC, maka hendaklah membaca bismillah terlebih dahulu agar jin tidak melihat aurat kita. Kemudian tatkala keluar, maka membaca ghufranak. Ghufranak yang artinya adalah aku memohon ampunan-Mu ya Allah. Kemudian ketika masuk WC juga, maka hendaklah dengan kaki kiri. Ya, karena itu adalah sesuatu yang kotor, tempat yang kotor, maka disunahkan ke sebelah kiri. Tapi ketika keluar, maka hendaklah dengan kaki kanan. Dan ini termasuk hal rutinitas yang kita sering kerjakan. Nah, ketika rutinitas ya, yang sering kita bolak-balik mondar-mandir ke dalam WC, tetapi kita tahu ilmunya, maka betapa banyak pahala yang kita bisa ambil. baca doa sebelum masuk, keluar baca doa lagi, kaki kiri masuk, keluar kaki kanan. Ya. Jadi amalan-amalan rutinitas, tapi kita tahu ilmunya, kita tahu doanya, kita tahu adabnya, maka akan banyak pahala. Ya. Inilah yang menunjukkan bahwa ibadah itu tidak mesti harus di masjid saja, tidak mesti harus sholat saja, ya, kemudian baca Al-Quran saja, tidak mesti. Ada ibadah-ibadah yang lain yang sebenarnya adalah rutinitas, tetapi kita amalkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang mengajarkan demikian. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Ada doanya khusus. Dan inilah hal yang membuat kita semakin bertambah banyak pahala. Karena hal rutinitas yang kita sering kerjakan, kita tahu ilmunya, dan di situ banyak pahalanya. Karena kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di antara adabnya lagi adalah seseorang yang ingin buang hajat, maka jangan dilakukan di tempat yang terbuka. Ini misalnya kalau kita lagi berkendaraan jauh misalnya, dan ingin buang hajat, maka hendaklah buang hajat kita jangan sampai ada yang melihat, ya. Bukan di samping jalan raya, itu kelihatan orang, ya. Maka hendaklah kita mencari tempat yang tidak kelihatan oleh mata orang lain. Kenapa? Karena khawatirnya aurat kita kelihatan, ya. Kemaluan kita kelihatan. Nanti di situ ada timbul lagi hukumnya. Ketika kita tidak berhati-hati, ya, lalai terhadap perkara ini sehingga kita membuka aurat kita dan orang lain melihat. Sedangkan membuka aurat hukumnya adalah haram, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah hadisnya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fi safar, wa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la ya'til baros hatta yataghayyaba fala yura." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kata sahabat Jabir mengatakan, kami keluar dalam sebuah safar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak datang ke tanah padang pembuangan untuk buang hajat maksudnya, sehingga beliau menghilang atau bersembunyi sampai tidak terlihat. Nah, ini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam buang hajat tidak sembarangan. Kan kadang kita ketika safar, ya, kita sembarangan ketika kita jalan, apa, jalan naik motor, naik mobil misalnya, kemudian singgah tidak ada tempat yang khusus, ya, untuk buang hajat. Kadang kita sembarangan di samping jalan raya sehingga orang yang lewat melihat. Nah, ini tidak benar seperti ini. Maka adabnya adalah bersembunyi, ya, sebisa mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di antara adab yang berikutnya juga adalah bahwa seseorang yang ingin buang hajat, maka jangan sampai dia membuka auratnya padahal belum sampai tempatnya. Nah, contoh misalnya orang ini hendak masuk WC, ya. Kemudian sebelum masuk dia sudah membuka celananya misalnya, atau dia membuka sarungnya misalnya, atau dia menarik sarungnya ke atas sehingga kelihatan auratnya. Nah, jadi ini enggak boleh. Kenapa? Karena membuka aurat hukumnya haram. Jadi melepas pakaian itu di dalam kamar mandi kalau ada kamar mandinya, sehingga auratnya tidak kelihatan. Perhatikan perkataan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhati-hati dalam buang hajat sehingga aurat beliau tidak kelihatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi, dinilai sahih oleh Syalbani rahmatullah taala alaihi. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajatan la yarfa' tsaubahu hatta yadnuwa minal ardi." Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak buang hajat, maka beliau tidak mengangkat bajunya sampai benar-benar dekat dari tanah. Jadi tanah yang beliau buang hajat di situ. Jadi tidak jauh-jauh sebelumnya sudah membuka pakaiannya, enggak. Tetapi ketika sudah dekat di tanah yang beliau ingin buang hajat, baru beliau membuka pakaiannya jauh-jauh, ya. Tidak jauh-jauh. Jadi sama ketika kita misalnya buang hajat, ya, di tempat umum ada bangunannya khusus, maka jangan kita membuka atau melepas pakaian kita di luar sehingga kelihatan orang lain. Maka Ini perhatikan juga ketika buang hajat, jangan sampai aurat kita kelihatan. Kan namanya kemaluan kalau dalam istilah bahasa Indonesia. Membuat kita malu kalau kelihatan. Dalam agama pun juga demikian. Harus ditutup ya, aurat kita. Sehingga kita tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membuka aurat. Ya. Jadi dalam buang hajat saja kita diperintahkan untuk menutup aurat berhati-hati. Apalagi bukan buang hajat ya. Yang tidak memerlukan untuk melepaskan pakaian. Ya, ketika kita ke pasar, maka jangan buka aurat. Terlebih para perempuan. Ya. Membuka aurat hukumnya haram. Setiap mata yang melihat aurat dia, maka dia berdosa terus. Dia keliling pasar 3 jam. Atau jualan di pasar dari pagi sampai sore. Dan dia buka aurat misalnya. Maka setiap pembeli yang melihat, setiap orang yang lewat melihat, maka akan berdosa terus. Ya, berapa banyak orang yang melihat aurat dia. Maka ini sangat sangat diperhatikan sekali ya. Di zaman sekarang orang terlalu mudah untuk membuka aurat, tidak memperhatikan masalah aurat. Dan itulah penyebab sumber dosa ya. Di antara penyebab sumber dosa, banyaknya dosa adalah membuka aurat. Perhatikan ketika dia di pasar, dia sebagai seorang pembeli perempuan misalnya, ya, kelihatan lehernya, kelihatan rambutnya, maka setiap pengunjung, setiap pembeli, setiap orang yang lewat melihat aurat dia, maka dia senantiasa berdosa ya. Maka tiap hari dia berdosa kalau dia jualannya di pasar. Maka para kepala keluarga, para suami hendaklah memperhatikan bagaimana ya pakaian anaknya, pakaian istrinya, pakaian ibunya, sehingga tatkala dia berada di pasarkah, di luar rumahkah, bukan menjadi sumber dosa untuk dia karena senantiasa membuka aurat, waliyadu billah. Kemudian bagian yang keempat yang sampai yang belum ya, masih murojaah. Yang keempat, bagian yang keempat adalah apa saja hal yang diharamkan ketika buang hajat? Yang pertama adalah haram kencing di air yang tergenang, yaitu tidak mengalir ya, tidak seperti di bak mandi misalnya. Yang tidak mengalir, maka di ember misalnya, maka ini diharamkan karena akan mengotori apa namanya air tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan annahu naha anil bauli fil ma'ir raqid, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang menggenang, dan hukum asal larangan adalah haram. Kemudian juga dilarang seseorang yang ingin buang hajat ya menggunakan tangan kanan untuk membasuh atau memegang kemaluannya ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminih wala yastanji biyaminih." Apabila salah seorang dari kalian kencing, maka janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan beristinja dengan tangan kanannya. Jadi, memegang dengan tangan kiri, membasuhnya pun juga dengan tangan kiri. Dan jumhur ulama, wallahu alam, dan juga Imam Nawawi mengatakan hukumnya adalah sunnah ya. Hukumnya adalah sunnah ketika dia memakai tangan kiri. Kalau dengan kanan, ya maka bukan haram, tetapi hukumnya adalah makruh. Tetapi walaupun demikian, setiap yang Nabi larang, sekalipun bukan yang diharamkan, tetap kita tidak mengerjakan. Karena termasuk bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan meninggalkan perkara yang makruh. Itu tidak beristinja dengan menggunakan tangan kanan dan juga tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan. Kemudian juga yang diharamkan lagi adalah buang air besar dan kecil di jalan. Di tempat-tempat umum, tempat-tempat keramaian yang orang banyak lewat di situ atau orang banyak mengambil manfaat dengan tempat tersebut ya. Seperti tempat berteduh ya, di taman umum, di bawah pohon yang berbuah, di saluran air, maka hukumnya adalah haram. Karena akan mengganggu kaum muslimin yang ingin memanfaatkan tempat-tempat tersebut. Sedangkan mengganggu kaum muslimin hukumnya adalah haram. Ya. Di tempat-tempat yang umum, ya, seperti di taman misalnya, di tempat berteduh, dan seterusnya. Ini sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul mala'in ats-tsalats, al-barasa fil mawarid wa qari'ati at-tariq wa dhil." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian pada tempat yang memicu laknat yang tiga. Ada tempat yang membuat orang-orang menjadi melaknatnya ketika dia buang hajat. Yang pertama adalah buang hajat di saluran-saluran air. Ya. Yang kedua, di tengah jalan, baik di jalan kecil atau jalan besar, jalan raya, di gang, maka itu diharamkan. Karena membuat orang akan menyumpah serapah, ya, dan seterusnya. Dan tempat berteduh di bawah pohon. Maka ini adalah tiga tempat yang mengundang laknat kalau seseorang itu buang hajat di situ, di saluran air misalnya, di tengah jalan, atau di tempat berteduh. Dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inaini qalu wa man la'inani ya Rasulullah qala allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian pada dua perbuatan yang mengundang laknat dari manusia." Maka para sahabat bertanya, "Apa dua perbuatan tersebut wahai Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, orang yang buang hajat di jalan-jalan manusia. Entah jalan raya, di gang kecil, intinya itu adalah tempat kelaluan manusia. Atau di tempat mereka berteduh, di bawah pohon, ya, atau di bawah kenopi misalnya, dan seterusnya. Maka tempat orang berkumpul, tempat umum, maka janganlah buang hajat di situ. Baik buang air kecil, ataupun buang air, air besar. Kadang orang meremehkan buang air kecil, ya. Nah, semisal dia misalnya kencing di jalan, di samping jalan, ya, dan jalan itu tempat kelaluan orang bersepeda, jalan kaki, itu juga tidak diperbolehkan. Atau di pasar, ya, ketika tutup pasarnya tengah malam, kemudian ada kencing orang di situ, jadi ketika lewat di depan pasar bau pesing, kalau bahasa Banjarnya bau hancing, itu mendatangkan laknat dari orang yang lewat. Siapa yang kencing? Ada pintarkah misalnya? Nanti takutnya nanti itu menjadi sebuah doa, ya. Maka ini adalah hal-hal yang bisa mengundang laknat, sumpah serapah, bahkan doa, ya, doa keburukan. Sedangkan kita tahu bahwa da'watul mazlum mustajabah, doa orang yang dizalimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia statusnya dizalimi, toko dia dikencingi, ya, jalan yang orang kelaluan di tempat di depan toko dia dikencingi juga. Maka ini bisa menantangkan laknat dan juga doa keburukan. Kemudian yang diharamkan lagi adalah membaca Al-Quran saat buang hajat. Juga mendengarkan Al-Quran, ya. Jangan sampai seseorang ketika buang hajat pakai headset misalnya, kemudian dia mendengarkan Al-Quran ceramah, jangan. Enggak boleh, ya. Tidak boleh. Ketika dia membaca atau mendengarkan Al-Quran, ya, di dalam WC, dia bawa HP-nya misalnya dengan headset, ya, itu sama dengan merendahkan Al-Quran. Karena dia membaca Al-Quran di tempat yang najis, yang kotor, ya, maka termasuk menghinakan Al-Quran. Kemudian juga diharamkan beristijmar dengan kotoran hewan atau tulang. Dia membersihkan najisnya ketika buang hajat dengan menggunakan kotoran hewan. Tentu kotoran hewan tidak bisa digunakan untuk beristinja, ya. Atau dengan tulang, karena tulang licin, sifatnya licin, dia tidak bisa menghilangkan dengan baik, tidak bisa mengangkat kotoran tersebut dengan baik. Dan juga tulang adalah makanan saudara kita jin, ya. Ketika kita menyembelih binatang kambing misalnya membaca bismillah, maka tulang tersebut adalah makanan jin. Maka terlarang seseorang menggunakan kotoran hewan atau tulang atau makanan yang berharga untuk dijadikan sebagai apa, media untuk istinja. Contoh misalnya untuk, pada untuk, nah itu nggak boleh, ya. Karena itu adalah makanan yang berharga. Mubazir jadinya, makanan dijadikan sebagai media untuk buang hajat. Ini sebagaimana perkataan Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yatamassah bi azmin aw bi ba'rin." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang istijmar, yaitu membuang najis, ya, ketika buang hajat dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Kemudian juga yang diharamkan yang berikutnya adalah buang hajat di pekuburan kaum muslimin. Ya, buang hajat di pekuburan kaum muslimin. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimatullah taala alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an amshiya ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li bi rijli ahabbu ilayya min an amshiya ala qabri muslim wa ma ubali awastal qubur qadaitu hajati aw wastas suq." Yang artinya adalah, sungguh aku berjalan di atas bara api maksudnya, atau pedang, atau aku menambal sandalku dengan kakiku, lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan. Perhatikan, ketika misalnya ada dua buah pilihan, berjalan di atas bara api kah, atau dia berjalan di atas kuburan, atau buang hajat di atas kuburan. Jadi misalnya ada perbandingan, ada dua, pilih mana, berjalan di atas bara api atau dia buang hajat di kuburan. Maka yang lebih baik dari dua itu adalah apa? Berjalan di atas bara api. Ya, karena begitu terlarangnya seseorang itu kencing di atas kuburan. Kita teruskan sabda Rasulullah tadi. Rasul mengatakan, sungguh aku berjalan di atas bara api atau pedang, di atas pedang ya, atau aku menambal sandalku dengan kakiku, ya, itu lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim. Dan aku tidak peduli apakah di tengah kubur aku buang hajat atau di tengah pasar, semua sama buruknya. Jadi ini menunjukkan bahwa seseorang yang buang hajat di atas kuburan dan juga di tengah pasar, di tempat keramaian, di tempat umum, itu sangat terlarang. Sehingga kalau dibandingkan kita berjalan di atas pedang, maka lebih mendingan kita berjalan di atas pedang atau bara api dibandingkan kita buang hajat di kuburan dan juga di tengah pasar, di tempat keramaian. Kemudian bagian yang kelima adalah hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang buang hajat. Penulis mengatakan, al-mas'alatul khamisah ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli. Apa saja yang dimakruhkan bagi orang yang buang hajat. Penulis mengatakan, yukrahu hala qada'il hajah istiqbalu mahabbir rih bila ha'il li'alla yartadda al-bawlu ilayhi wa yukrahu al-kalam faqad marra rajulun wa nabiyu sallallahu alaihi wasallam yabul fasallam alaihi falam yarudda alaihi. Penulis mengatakan, makruh yang pertama adalah makruh menghadap arah berhembusnya angin tanpa penutup saat buang hajat. Kenapa? Misal ini kalau kita buang hajatnya di tanah lapang, ya, apalagi misalnya di tengah di tanah apa, di padang lapang yang sering di es gunung misalnya, yang angin itu sering berhembus, ya. Ketika kita kencing, kita kadang melihat arah angin itu ke arah kita, ya. Maka langsung menghadap ke arah lain. Atau kita melihat apa namanya rumput-rumput yang tinggi, ya, ketika dia bergoyangnya ke arah mana. Kenapa demikian? Karena kalau kita misalnya kencing menghadap ke arah angin, maka angin akan mengembalikan air kencing kemudian mengenai apa namanya kaki kita atau pakaian kita, sehingga dikhawatirkan ke bawah sholat, ya, sehingga sholatnya bermasalah karena membawa najis. Nah, ini perlu diperhatikan. Ketika seseorang itu buang hajat di tanah lapang, di atas gunung misalnya, dia touring misalnya dan seterusnya, misalnya berenang di atas gunung dan seterusnya, maka perhatikan hal-hal tersebut, ya. Jangan sampai seseorang itu kencing kemudian di tempat di berhembusnya angin. Di antara ilahnya, alasannya adalah agar kencingnya tidak kembali mengenai dirinya. Kemudian makruh yang kedua adalah berbicara saat buang hajat, ya. Maka nggak usah ngobrol, ya, ketika buang hajat. Ini kadang memang ada sebagian orang yang merasa bosan, ya. Dia suka ngobrol, ya, dan seterusnya. Ketika buang hajat pun ngobrol, ya. Main HP, teleponan misalnya. Nah, ini termasuk hal yang dimakruhkan. Hal yang dimakruhkan. Nah, dalilnya adalah faqad marra rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yabul fa sallama alaihi fa lam yarudda alaihi. Sungguh saat Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing, seseorang laki-laki lewat lalu mengucapkan salam kepada Nabi. Maka beliau tidak menjawab salamnya. Nah, jadi ketika Nabi buang hajat, kencing, ya, ada seseorang yang mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan mengucap salam hukumnya wajib. Tetapi karena keadaan beliau ketika itu lagi buang hajat, maka Rasul tidak menjawab dan diam. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu dilarang, hukumnya makruh, ya, untuk berkata-kata ketika buang hajat. Kecuali darurat, ya, seperti misalnya tatkala dia kencing, ya, kemudian dia melihat di samping temannya ada ular misalnya, lalu dia kasih tahu, awas di situ ada ular, maka boleh. Atau misalnya dia melihat orang yang buta, ya, ketika dia kencing, kemudian ada orang yang buta lewat di belakangnya misalnya, dan di depannya ada misalnya ada apa, ada jurang atau hal-hal yang bahaya, maka dia mengucapkan kata-kata ketika buang hajat boleh, ya, ketika ada sesuatu yang darurat. Secara asal hukumnya adalah makruh seseorang itu apa namanya berbicara tanpa ada keperluan, tanpa ada darurat. Nah, berbicara saja dimakruhkan, apalagi mengaji, membaca Al-Qur'an ini diharamkan, ya. Apalagi membaca salawat, membaca kitab misalnya, maka ini lebih dilarang, ya. Berkata-kata biasa saja dimakruhkan, apalagi kalau dia membaca Al-Qur'an ketika buang hajat, hukumnya adalah haram. Nah, mengenai hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Imam An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj menjelaskan tentang hadis ini. Beliau mengatakan fihi annal muslima fi hadhil hal la yastahiqqu jawaban wa hadza muttafaqun alaihi. Al-Imam An-Nawawi di kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim dalam keadaan ini, maksudnya ketika buang hajat, tidak berhak untuk menjawab salam, ya. Nah, jadi sesuatu yang wajib saja tidak pantas diucapkan tatkala dia buang hajat, apalagi bukan menjawab salam, ucapan yang biasa, ya. Apalagi ucapannya misalnya bercanda, ketika kencing bercanda, ya. Maka ini hal yang sangat tidak perlu, ya. Jadi menjawab salam yang hukum asalnya adalah wajib, tapi tatkala dia kencing maka tidak berhak untuk dijawab, tidak pantas untuk dijawab. Karena dia statusnya lagi kencing, lagi buang hajat, ya. Nah, kemudian kata Imam Nawawi wa hadza muttafaqun alaihi, dan ini disepakati. Kemudian beliau meneruskan, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, maksudnya adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i, wa yukrahu an yusallim alal mustaghil biqada'i hajatil baul wal gha'it fa in sallama alaihi karihalahu raddus salam. Jadi berkata ulama-ulama kami, maksudnya ulama yang bermadzhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, dan dimakruhkan seseorang itu mengucapkan salam kepada orang yang sibuk buang hajat, entah kencing atau buang air besar. Nah, jadi ketika kita tahu ada orang yang buang hajat, ya, entah dia buang hajatnya di tempat terbuka atau di tempat yang tertutup, maka kita yang tidak buang hajat, yang di luar, jangan mengucapkan apa salam. Hukumnya makruh, ya. Yang mengucap, jadi kita yang bukan buang hajat dimakruhkan untuk mengucapkan salam. Dan ketika misalnya diucapkan salam, maka yang buang hajat makruh untuk mengucapkan salam. Jadi orang yang mengucapkan salam pun makruh kepada orang yang buang hajat. Kemudian misalnya orang yang buang hajat ketika diucapkan salam, maka dia makruh untuk menjawab. Kemudian kata Imam Nawawi meneruskan, mereka mengatakan wa yukrahu lil qa'id ala qada'il hajah an yadhkurallah ta'ala syai'un minal adhkar. Syai'an minal adhkar. Bisyai'in minal adhkar. Dan dimakruhkan bagi orang yang duduk buang hajat berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir. Hukumnya adalah makruh. Namun ketika dia membaca Al-Quran, hukumnya menjadi haram. Nah, kemudian kita teruskan. Penulis mengatakan, jadi disebutkan tadi bahwa ada dua hal yang dimakruhkan. Yang pertama makruh buang hajat di arah berhembusnya angin. Kemudian yang kedua dimakruhkan berkata-kata ya ketika buang hajat. Sama halnya termasuk juga adalah ketika orang bersin. Contoh misalnya ada orang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Kan haknya kita mengucapkan yarhamakallah. Tetapi karena posisi kita lagi kencing, lagi buang hajat, maka dimakruhkan. Kita tahan ya. Tidak mengucapkan yarhamakallah. Kalau sudah kencing maka boleh kita ucapkan yarhamakallah. Kalau sudah selesai kita kencing. Tapi ketika kita kencing maka dimakruhkan untuk mengucapkan yarhamakallah. Begitu pula tatkala kita mendengar azan, ya, sedangkan kita lagi kencing, maka kita dimakruhkan untuk menjawab azan tersebut ya. Dimakruhkan, maka tidak boleh mengucapkan perkataan apapun ketika kita buang hajat. Nah, kemudian hal yang dimakruhkan yang ketiga adalah kata penulis mengatakan wa yukrahu an yadkhulal khala'a bi syai'in fihi dzikrullah illa li hajah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan idza dakhala al-khala'a wada'a khatamah. Amma 'inda al-hajah wa ad-darurah fala ba'sa. Kal hajah ila ad-dukhul bil awraqin naqliyati allati fiha ismullah. Fa innahu in tarakaha kharijan kanat 'aradatan lis-suruq lis-sariqah aw in-nisyan. Amma al-mushaf fa innahu yuhramu yahrumu ad-dukhulu bihi sawa'un kana zahiran aw khafiyan. Li'annahu kalamullahi wa huwa asyraful kalam wa dukhulul khala'i bihi fihi naw'un minal ihana. Kemudian hal yang dimakruhkan yang ketiga adalah makruh kencing pada lubang di tanah dan yang semisalnya atau lubang di dalam pohon. Hukumnya adalah makruh. Ini berdasarkan hadis Qatadah dari Abdullah bin Sarjis. Beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil juhri qila li qatadah fama balul juhri qala yuqalu innaha masakinul jin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di lubang ya, entah lubang yang ada di dalam tanah atau lubang yang ada di dalam pohon. Qatadah ditanya, ada apa dengan lubang? Kenapa enggak boleh? Ada apa dengan lubang? Maka beliau menjawab, disebutkan, yang menyebutkan siapa? Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa dia merupakan tempat tinggal jin. Bisa jadi lubang-lubang tersebut adalah tempat tinggal jin. Maka akan mengganggu jin dan jin bisa membalas. Ya, maka hati-hati ketika kita kencing di jalan raya, di tempat yang terbuka. Perhatikan tanah yang kita kencingi, atau bangunan, atau pohon. Jangan sampai ada lubangnya. Karena bisa jadi itu adalah tempat sarangnya jin. Dan dia bisa membalas ya. Maka hati-hati ketika kita kencing di tanah yang terbuka. Nah kemudian penulis mengatakan, dan juga alasan lain, karena tidak menutup kemungkinan di dalam lubang selain ada jin ada hewan, entah semut ya, hewan-hewan yang tidak bersalah ya, atau kelinci ya, semut yang mereka memiliki lubang yang menjadi sarang mereka, maka akan menyakiti hewan tersebut. Atau bisa jadi di dalam lubang tadi adalah hewan yang berbahaya seperti ular, kemudian dia keluar maka akan membahayakan kita. Ini termasuk adab-adab dalam beristinja. Jangan sengaja mencari lubang. Itu dilarang. Atau dia tempat tinggal jin, maka dia menyakiti atau mengganggu mereka. Jadi enggak boleh mengganggu jin, tidak boleh mengganggu semut ya, dengan sengaja kencing di lubang-lubang yang ada di tanah kah, atau di dalam pohon. Nah, jadi ini termasuk hal-hal yang dimakruhkan, yaitu kencing di dalam lubang. Kemudian hal yang dimakruhkan berikutnya adalah makruh masuk WC dengan membawa sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh bawa kitab tauhid misalnya, enggak boleh ya. Atau dia membawa kertas yang mana ada catatan salawatnya, enggak boleh. Atau cincin ada kalimat tauhidnya, maka juga tidak boleh dibawa ke dalam WC. Karena ketika membawa ke dalam WC itu sama dengan menghinakannya. WC tempat najis, tempat yang kotor, tempat yang bau. sedangkan ada nama Allah di situ, nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ, salawat misalnya, kalimat tauhid misalnya, maka enggak boleh, sama dengan menghinakan lafaz-lafaz mulia tersebut. Nah, adapun bahasa Arab, tapi tidak mengandung kalimat-kalimat yang zikir, tidak mengandung kalimat-kalimat yang dimuliakan. Contoh misalnya di Arab Saudi, kita tinggal di Arab Saudi, kemudian baju kita tulisan Arab. Ya, baju kita tulisan Arab. Tetapi tulisannya misalnya bukan sesuatu yang mulia, hanya sebatas merek misalnya, tapi bahasa Arab. Maka tidak mengapa, ya. Atau misalnya dia membawa tas, sedangkan tas itu ada tulisan Arabnya, tapi bukan zikir, bukan kalimat tauhid, hanya bahasa Arab saja. Maka tidak mengapa, ya. Kan kalau di Arab Saudi itu bungkus mie, bungkus makanan semuanya bahasa Arab. Yang dikatakan itu Al-Qur'an atau selawat atau zikir, bukan. Contoh misalnya dalam bungkus mie. Itu bahasa Arab itu. Di belakangnya ada tulisan muhtawayat. Apa artinya? Komposisi. Itu tidak mengapa kalau dibawa ke dalam WC. Karena bukan zikir, bukan lafaz yang dimuliakan, bukan juga Al-Qur'an, tidak mengapa kalau dibawa ke dalam WC. Nah, jadi hukumnya adalah makruh membawa sesuatu yang dimuliakan, seperti ada cincin yang kalimat tauhidnya, atau membawa buku zikir pagi dan petang, maka tidak dibolehkan. Kalau Al-Qur'an hukumnya adalah haram. Tapi kalau misalnya sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah, salawat, maka hukumnya adalah makruh. Ini karena Rasulullah SAW, ya, ketika beliau masuk ke dalam WC, beliau meletakkan cincinnya. Karena cincin beliau bertuliskan Muhammadun satu baris, Rasul baris yang kedua, Allah baris yang ketiga. Ada lafaz Allah di dalam cincin beliau. Maka beliau melepaskan cincinnya. Tetapi hadis ini, ya, hadisnya mungkar. Ya, hadisnya mungkar. Kemudian dilemahkan juga oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Namun maknanya benar, bahwa tidak boleh seseorang itu membawa lafaz yang dimuliakan, lafaz Allah, ya, zikir kepada Allah, masuk ke dalam WC. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk takwa dalam hati. Sedangkan lafaz Allah, ya, ada lafaz tauhid, itu adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh untuk dibawa ke dalam WC, tempat yang kotor, tempat yang bau. Jadi kita mengagungkan nama-nama tersebut, nama Allah, nama Rasulullah, kalimat tauhid, dengan tidak membawa ke dalam WC. Kemudian penulis mengatakan, adapun ketika ada hajat dan keperluan darurat, maka tidak mengapa membawa ke dalam WC. Seperti masuk membawa uang kertas yang tertulis nama Allah padanya. Contoh, duit real satu. Duit satu real itu ada tulisan kalimat la ilaha illallahnya. Kalau kita taruh di luar, ini hilang nih, bisa hilang, ya. Maka kalau itu khawatir kita hilang, maka boleh kita taruh di dalam kantong, dalam saku misalnya. Boleh, ya, kita bawa masuk, boleh. Karena kalau kita taruh di luar, maka bisa hilang, ya, duit masalahnya, ya. Nah, maka ini dibolehkan karena ada hajat dan darurat. Karena kalau ditinggalkan maka bisa hilang atau kita bisa kelupaan, ya, maka tidak boleh. Maka dibolehkan, afwan. Kemudian penulis mengatakan di akhir bab ini, haram masuk ke dalam WC dengan membawa mushaf Al-Qur'an. Nah, diharamkan, ya, kalau seandainya kita masuk WC dengan membawa Al-Qur'an. Sama saja dalam keadaan terlihat terbuka Al-Qur'annya atau tersembunyi di dalam tas misalnya. Maka kata penulis diharamkan. Karena dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kalam yang paling mulia, ucapan yang paling mulia, dan tidak pantas kalamullah dibawa ke dalam WC. Dan membawanya ke dalam WC mengandung unsur merendahkannya atau menghinakan Al-Qur'an. Nah, jadi ketika misalnya kita masuk ke dalam WC dan kita membawa Al-Quran dalam tas kita, kalau kita bersama teman dan teman tidak masuk ke dalam WC, maka kasih ya kepada teman, tolong jagakan. Jadi seseorang itu berusaha dulu untuk tidak membawa Al-Quran ke dalam WC. Kalau dia punya teman ya, temannya amanah misalnya, maka tolong titipkan. Saya minta tolong titipkan, jaga tas saya masuk WC, di dalamnya ada Al-Quran. Tetapi seandainya dia sendirian, kalau dia misalnya, kalau dia taruh di luar, dia kelupaan ya. Atau misalnya takut dicuri ya, karena Al-Qurannya baru misalnya, maka Allah alam tidak mengapa ya. Ini sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Abdul Aziz bin Bas. Kalau beliau mengatakan amma dukhulul hammam bil mushaf fala yajuzu illa indad darurah idza kunta takhsha alaihi an yusraqa fala ba'sa. Beliau mengatakan adapun masuk kamar mandi dengan mushaf maka tidak boleh, hukumnya haram secara asal, kecuali ketika darurat. Contohnya beliau mencontohkan, apabila engkau khawatir dicuri mushaf kamu kalau seandainya ditaruh di luar kamar mandi, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini hal-hal yang berkaitan tentang buang hajat. Jadi kita ulang, kita ringkas, hal apa saja yang dimakruhkan ketika buang hajat. Yang pertama adalah makruh menghadap arah berhembusnya angin. Kenapa? Karena otomatis akan mengenai tubuhnya ya, najis tersebut mengenai tubuhnya. Yang kedua, berbicara ya, kecuali ada hajat atau ada darurat misalnya, maka dibolehkan. Seperti seseorang yang lagi kencing kemudian melihat di samping temannya ada ular, kemudian maka dia memberitahukan ya, boleh berbicara kalau ada hajat. Kemudian yang berikutnya, makruh kencing di dalam lubang, entah lubang tanah ataupun lubang yang lainnya seperti lubang pohon, karena bisa jadi itu adalah sarang jin atau juga sarang semut ya, ataupun sarang ular, maka akan membahayakan kita. Kemudian dimakruhkan juga membawa sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti cincin yang bertulisan kalimat tauhid, maka dimakruhkan membawa ke dalam WC. Nah, ini yang bisa kita sampaikan ya, semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Insyaallah akan kita sambung di subuh berikutnya di hari Sabtu, hari Rabu pekan kedua ya. Jadi ini hal-hal yang sering kita ulang bolak-balik, yaitu masalah seputar WC, seputar kamar mandi dan buang hajat. Jadi buang hajat adalah sebuah rutinitas ya, sebuah apa namanya, mau tidak mau kita harus bolak-balik ke kamar mandi. Kalau kita tahu ilmunya, tahu adabnya, kita praktekkan, Rasulullah juga pun mempraktekkan demikian, maka akan banyak pahala yang kita dapatkan, sekalipun cuma buang hajat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Ada apa? Kalau saya mau ambil wudu di kamar kecil yang tempat wudunya bergabung dengan kloset tempat buang air kecil, ya, bagaimana cara membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mulai berwudu? Ya. Landing. Ada pertanyaan yang masuk, tapi nanti insya Allah kita akan jawab di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa hukum memperindah desain interior WC? Adakah batasannya? Jazakallahu khairan. Skip aja gitu. Ustaz, kalau di perkampungan sering ulun temui masyarakat di sana membangun WC umum atau jamban, lalu apakah boleh menggunakannya karena darurat? Ya. Kalau ya ada pertanyaan, biasanya di perkampungan apa namanya ada ya namanya bahasa Banjarnya jamban lah. Maka apakah boleh digunakan? Tentu hukumnya boleh digunakan ya, selama dia tertutup apa namanya, selama dia jauh dari keramaian manusia ya, maka hukumnya boleh-boleh saja. Apalagi tertutup kan jambannya, dia ada atapnya. Nah, yang khawatir itu yang tidak ada atap. Nah, maka kita yang tahu, karena kan ketika orang lewat atau orang ingin kesana ternyata ada orang, itu bisa kelihatan auratnya ya. Maka kalau misalnya kita membuat jamban, maka atasnya pun ditutup sehingga apa namanya menjadi tertutup lah, tidak kelihatan aurat ketika buang hajat. Boleh lihat ketika menggunakan jamban, dia tertutup ya, dan apa namanya bisa bisa digunakan dengan baik. Wallahu a'lam. Boleh-boleh saja. Hukum memakai jam tangan yang berwarna emas, karena Rasulullah SAW melarang laki-laki memakai emas. Nah, jam tangan ini tidak berwarna emas, hanya saja warnanya yang iya. Memakai jam hanya warnanya warna emas, tetapi bukan terbuat dari emas. Yang dilarang itu emas ya, bukan. Tapi afwan, yang dilarang itu adalah memakai emas bagi laki-laki. Kalau perempuan kan boleh. Tapi kalau hanya sekedar warna, warnanya warna emas, tapi bukan terbuat dari emas, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Jadi yang dilarang itu adalah apa namanya emasnya ya. Adapun warnanya warna emas, tetapi bukan terbuat dari emas, maka hukumnya boleh, hukum asalnya boleh. Ya, segala sesuatu itu selain ibadah, hukum asalnya adalah boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Masalah warna bukan ibadah ya. Maka tidak ada yang melarang seseorang menggunakan warna emas karena bukan terbuat dari emas. Wallahu a'lam. Nah, cukup. Adapun pertanyaan yang berikutnya tidak dijawab yang sampai kepada kita, insyaallah kita carikan jawabannya dan kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.